Iya deh. Lagu ini yang bikin kami dikenal juga soalnya. Nggak harus buka rambut kan ya? Thank you. Your love.